Paulus susulana ni Filemon. Tola no Filemon, fo amino nom ma ami tialai malalau maonom. Na teak neme ita tolanon, Timotius maneme au, Paulus, fo na natahan, hukan de ita lamatuan Yesus Kristus. Au sulak susulak ia feimi, ma basa hata holi kame helek, fo mana laka bubua nai o umama. Ma ita tolano inan, apfia, non, Arkipus, fo ana puselai pana no ita boe. Ami mamahena ilalobena, ita aman manetua lain, malamatua Yesus Kristus, feo babae bapalak, ma mole dame. Mete ma au hule haladui no manetua lain sona, au sisik onadema. Nanahu, au amanene hata huli lala fadalai, tolanoka namahele te ne ulamatua Yesus. Ma tolanoka, suelai basa manetua lain hata huli, kama ahele nala. Au hule haladui, fo ela lobena, ita hataholi kama heleka, nakabuan ia, nini fe ita malelak bauka, suanu basa babae papalak, fo ita tanun, nanahu, ita dadi esa to Kristus. Tola no filmo ne, o susuela lain, neu manetua lain hataholi kama helenala, ana taona au amahokoma, na tetiana hele au. Basa mane tua lain hata huli kama hele nala lama hoka so, nana hu tolanoka. Hundia, dadi leo tolanok, fona ma helek esa. Tungan doona, au bisa paleta tolanoka fo, tolanoka tau hata, fo tolanoka musi tau noin. Tehu, hukan de au suelai tolanoka de, kada au oke mesan ia. Au lasik esa, ma besak ia, au nana tahan nai buidale. Nana au tui benga Kristus Yesus. Au fo Paulus, au oke dedeak Esaia. Neme omai, laen neu Onisimus, fo awana sesueng nai Kristus dalek. Nana nai tahanan ia dalek, au dadin dia ama, mana hela nolen. Nai name helek sua neu Kristusa. Maka huluna, Onisimus ia, sesuan nandaan ta suan wo. Tehu besak ia, ma sesuan nandaak so. Tehu takada suane wa mesa mafate suane wa au boe. Besak ia, au haitua falik hata huli fo au sue lait ndia leo ni iso. Tungan doona, au nawa helen neme ia, fo anangati o, fo daenga ana tulu fali au, nai tahanan dale. Nana au tui benga, manetua lain hala malole na. Tehu, au tanau tau leon diak, nete ma obeta makahek fa. Au nau, nete ma oma kahek no dale katema tuak. Au tanau, laka akaseti ofa. Fafakama, Onisimus, nasida na baen o. Kada suani ufai, engelok esa mesan. Fo ela obisa hapu falikana, lusa dodona. Desat ia, anatadadi ata esa suani ukada, tola no kamesa kanafa. Tehu, lena nemendia mai. Ndian debena, hatahuli kama hele sesuela laik boe. Sesuan dandan, bau nasili suane wau. Lena lenak, suane u obai. Tau leo beyo, sesuan dandan, bau nasili. Nau dadi leo ata, do dadi leo tulanok nai lama tua kadale. Hukan de tulanoka, tau au dadi tulanok nai nama helek isadalek de, sipo mafalik Onisimus, sama na leo tulanoka sipok au. Nete ma ana tau salak do na huta na bu uo sona, neme na ko di iau baes. Na, malole lenak, au tau susula lima lek leo na ae, au, fo Paulus, neu kase, au bae te tu la ie sakasa. Tau leo beyo, ka palu au abinga tula nao kae, tula nao ka boyo, na huta au, konde osu da beu ma. Hundia de, no lamatua kanade na, tulu fali sudik au, ko tao mama hoko au dalenga, sama leo tolanok nai Kristus dalek. Au sulak susulak ia, nana au amahele, niu kose, tolanoka tao matitu hata fo awokeka. Nakalenak bai, au bubuluk, niu kose tolanoka, tao lena nemendia mai bai. Au amahena tolanoka, sadia fe au kama esa, nai tolanoka umam. nana awa mahena, mane tua lain sipok emi basa-basa mala tuhule haladoin. Kono falik au leo emi neu. Epafras, kohukan de Kristus de, halataha nana sama leo au boe. Ana hai tua feo na teak boe. Sipo mana teak, neme au tia lai malalau maonong Markus, Aristarkus, Demas, Malukas mai boe. Ela leo bena, lama tuak Yesus, feba bae papalak newemi. Hada holomata neme ami, Paulus.